Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu dah. Salam atas siman kathira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang isim-isim yang dia beramal seperti amalannya fi'il. Merafakkan fa'il, menasubkan maf'ul. Sudah kita ambil dua isim yang beramal seperti amalannya fi'il. Yang pertama apa? Masdar. Yang kedua isim fa'il dengan syarat-syaratnya. Kemudian kita masuk ke isim berikutnya yang dia juga beramal seperti amalannya fi'il. Atau sebelumnya ada sedikit tambahan terkait dengan amalannya isim fa'il. Sebagian mempersyaratkan dua syarat untuk isim fa'il bisa beramal. Yang pertama, agar isim fa'ilnya tidak ditasghir. Tidak ditasghir, sehingga tidak boleh dikatakan ja'a rajulun buwairibu, buwairibun zaidan. Ja'a rajulun buwairibun zaidan. Enggak boleh di sini buwairib diamalkan karena dia ditasghir. Yang kedua, isimnya ataupun isim fa'ilnya tidak disifati. Tidak disifati dengan sifat. Kalau disifati maka dia tidak beramal lagi. Contoh, ataupun tidak boleh dikatakan la ra'aitu dhariban musian zaidan. Ra'aitu dhariban musian zaidan. Di sini dhariban disifati dengan musian, kemudian beramal. Ini tidak boleh. Meskipun sebagian membolehkannya. Pada dua tadi yang dipersyaratkan oleh sebagian, sebagian yang lain tidak mempersyaratkannya. Tetap kata yang lain, meskipun ditafsir bisa beramal, meskipun disifati juga bisa beramal. Kemudian yang ketiga dari yang dia beramal seperti amalannya fi'il adalah amthilatul mubalaghah. Amthilatul mubalaghah. Amthilatul mubalaghah, dia beramal seperti amalannya fi'il meskipun dia dimutsanna'kan ataupun dijamakkan. Wahia ma kana ala wazni fa'alin au fa'ulin au mif'alin au fa'ilin au fa'ilin. Wahia kasmil fa'il. Amsilatul mubalaghah adalah apa yang dia berada di atas wazan fa'al ataupun di atas wazan fa'ul ataupun mif'al ataupun fa'il ataupun fa'il. Dan dia al-amsilah al-mubalaghah seperti halnya isim fa'il dalam hal amalannya, syarat-syaratnya juga. Fama kana silatan li'al amila mutlaqa. Maka amsilah al-mubalaghah yang dia menjadi silah bagi al, maka dia beramal secara mutlak, apakah untuk madhi ataupun untuk hal ataupun mustaqbal. Sebagaimana pada isim fa'il, tatkala dia beral ataupun sebagai silah bagi al, dia beramal secara mutlak, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Adapun contoh fa'al diantaranya seperti ucapannya penyair, mukdzifan 'alal harbi khawadan ilaiha al-kata'iba. Ya, mukdzifan 'alal harbi khawadan ilaiha al-kata'iba. Dalam keadaan dia mukdzif, dari qadzafa ya, melemparkan senjatanya, alal harbi, dalam peperangan, khawadon ilaiha al-kata'iba, dia menerjuni, memasuki peperangan tersebut, al-kata'iba, yaitu menyerang pasukan, khawadon al-kata'iba ilaiha, dia masuk, menembus musuh-musuh ya, pasukan musuh dalam peperangan. Ini khawabun. Beramal menasabkan mafulnya. Al-kata'iba itu mafulnya khawab. Dan khawabnya disitu sebagai hal. Padanya ada bamir mustatir sebagai fa'il, taktinya huwa. Kemudian juga fa'ul. Di antara contohnya, borubun binasli saifi suqa simaniha. Dia borub. Kalau tadi khawab, suka menembus, ataupun khawab selalu dia menembus, menyerang musuh-musuhnya. Borub maknanya pun mubalaghah, jago memukul, ya. Orang yang terbiasa memukul dengan mata pedang, suqa simaniha, betis-betis sembelihannya yang gemuk. Di sini borubun, ya, dia suqa mubalaghah, orang yang banyak memukul ataupun jago memukul ataupun memotong. Binasli saifi, dengan mata pedangnya, suqa simaniha, betis-betis simaniha, binatangnya yang gemuk. Kemudian mif'al, ya, kita seringkan mif'bol itu, orang yang sangat utama, orang yang banyak keutamaannya. Beda ya, fadil dengan mif'bol. Fadil orang yang utama, mif'bol banyak keutamaannya. Karena dia mifbol di atas siqa mubalaghah. Disebutkan dalam syair, wa innahu lamin harun bawa ikaha. Wa innahu lamin harun bawa ikaha. Minhar di sini. Peramal menasabkan bawa ikaha sebagai mansubnya minhar dari nahara yanhar. Tukang sembelih. Jago menyembelih. Atau juga fa'il. Fa'il. Contohnya hadirun umuran la tadiru wa aminun ma laysa man munjiyahu min al-aqdari. Di sini syaitnya hadirun umuran. Dia adalah orang yang senantiasa selalu berhati-hati terhadap urusan-urusan. La tadiru. Tadiru bermakna darra'i durru. Tidaklah engkau tadiru, bisa memudaratkan. Ya ila akhirih, nanti insyaallah pada pelajaran kawakib akan dijelaskan maknanya. Wahia kasmil fa'il, dan dia amsilah mubalaghah seperti halnya isim fa'il, yakni dalam amalan dan syarat-syarat beramalnya. Di antaranya enggak boleh ditashir, enggak boleh disifati, menurut sebagian. Ya. Dan isim fa'il yang paling banyak digunakan itu fa'al. Yang pertama, yang kedua fa'ul. Ya, yang ketiga mif'al. Yang keempat fa'il, yang kelima fa'il. Itu dari sisi penggunaan yang paling banyak fa'al, kemudian fa'ul, kemudian mif'al, kemudian fa'il, kemudian fa'il. Fama kana silatan li al-amila mutlaqa. Amsilah mubalaghah, yang dia sebagai silah bagi al, maka dia beramal secara mutlak, baik untuk waktu yang telah lampau ataupun hal ataupun mustaqbal. Baik dia bersandar pada mubtada ataupun tidak. Pokoknya kalau dia amsilah mubalaghah beral, maka dia beramal secara mutlak. Tidak dipersyaratkan dengan syarat-syarat. Sebagaimana isim fa'il, tatkala dia beral, maka dia beramal secara mutlak. Untuk yang lampau, sekarang ataupun yang akan datang. Apakah dia bersandar kepada nafi, sifam atau tidak. Apakah dia bersandar pada mubtada atau tidak. Apakah dia bersandar pada mausuf atau tidak. Ya, pokoknya kalau dia beral, apa beramal secara mutlak. Wa in kana mujarradan minha amila bi syartaini, apabila dia ansilah mubalaghah kosong dari al pertanwin, berarti kan kosong dari al pertanwin, amila bi syartaini, maka dia beramal dengan dua syarat yang sudah lewat penyebutannya pada isim fa'il. Apa itu syaratnya yang telah disebutkan, atau dua syarat yang disebutkan pada isim fa'il agar dia beramal. Yang pertama, dia harus untuk waktu yang sekarang dan ataupun istiqbal. Yang kedua, bersandar pada nafi ataupun istifham ataupun apa? Pada mubtada ataupun pada mausuf. Wah, itu sama persis ya. Nahu, contoh madarrabun Zaidun Amran. Madarrabun Zaidun Amran. Di sini darrab kosong dari al. Dan dia beramal. Karena terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, untuk mustaqbal. Dikasih mungkin ghadan. Kalau mustaqbal, kalau sekarang berarti al-ana. Kemudian dia bersandar darrab kepada nafi. Ma, i'rabnya bagaimana ma? Nafiyah. Ma, nafiyah. Harfun la mahala lahu minal. I'rab darrabun mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafihi adamma dhahir ala akhiri wa hiya atau huwa darrab min amthilah al mubalaghah ya'mal amal al fi'l yarfa'u al isma wa yarfa'u al fa'il wa yansabu wa yansibu al maf'ul zaidun fa'il ya sadda ma sadda al khabar. Ya, menutupi posisi khabar. Ya, antum kalau di sini, antum niatkan maknya, ma apa? Hijaziyah berarti beramal. Dorob sebagai apa? Isimnya. Kalau antum takdirkan maknya, ma apa? Tamimiyah, maka dia tidak beramal. Dorobnya sebagai? Sebagai mubtada. Zaidun di sini, fa'il, tapi menduduki posisi khabar. Bagi mubtadanya ma nafiyah hijaziyah. Tapi kalau antum maknya jadikan mak tamimiyah, maka tidak beramal. Sehingga cukup dikatakan Zaidun fa'il sadda masdar al-khabar saja. Amran mafulun bih mansub wa alamatun nasbi al-fathah al-zahiru ala akhirihi. Ya. Ingat ya, mak ada dua mak. Ya, hijaziyah yang beramal seperti amalnya apa? Laisa. Ada juga mak tamimiyah yang tidak beramal. Dalam Al-Quran contohnya apa? Mahunna ummahatihim. Mahunna ummahatihim. Mahada bashara. Ini ma apa? Hijaziyah. Beramal seperti amalnya laisa. Merofakkan isimnya. Menasabkan khabarnya. Sehingga Zaid tergantung. Antum niatkan apa maknya. Dia bisa dikatakan sadun masadda al-khabar. Ataupun sadun masadda khabar ma. Nafiyah. Hijaziyah. Antuk ya. Al-Rabi' kemudian yang keempat dari isim yang dia beramal seperti amalannya fi'il adalah ismul maf'ul, isim maf'ul. Ya, contohnya madrub. Ya, meskipun dia dimusanakan ataupun dijamakan. Dan dia isim maf'ul adalah ismun usyqa min masdari fi'lin liman waqa' alaih. Isim yang dia mushtaq diambil dari masdar fi'il. Diperuntukkan bagi sesuatu yang ditimpakan padanya perbuatan. Itu isim maf'ul. Ya, cara membuatnya adalah dari fi'il mudhari yang dimabni majhulkan. Kemudian setelah itu ditambahkan ataupun diganti ya-nya menjadi mim yang di dhammah. Daraba yadribu mabni majnya apa yadribu? Yudrabu tinggal diganti mim apa ya-nya dengan mim. Menjadi tanwin mudrabun. Madrubun maf'ul wazannya maf'ul. Kalau mudrab di adraba enggak ada. Madrubun wazannya maf'ul. Daraba yadribu. Madrub. Wazan maf'ul. Jadi caranya, kalau dia dimabnikan ataupun dibikin dari yang sulasi, maka dia di atas wazan maf'ul. Nah itu. Berobakan sulasi, ya, wazannya maf'ul. Di atas wazan maf'ul, bukan dari fi'il mudhari'nya ya. Jadi kalau kita membikin isi maf'ul dari yang sulasi, maka di atas siwaba maf'ul. Seperti berobak, apa wazan maf'ulnya? Madrub, akala, makul. Syariba masyrub. Kemudian in bunya min ghairi, kalau dia dibikin dari selain tulasi Ya, kalau dari istilah insulasi baru dari fi'il mudhari'nya. Jadi kalau kita ingin membuat isim maf'ul dari insulasi, maka di atas wazan maf'ul. Adapun pada selain yang sulasi, itu dari fi'il mudhari'nya yang dimabni majhulkan. Contohnya akrama yukrimu, fi'il mudhari'nya apa? Yukramu, tinggal digantinya menjadi mim. Jadi apa? Mukramun. Istakhraja, yastakhriju, mabni majhulnya apa? Yastakhriju, yustakhraju. Berarti isim maf'ulnya apa? Mustakhrajun. Nah itu. Itu dibahas di pelajaran sharaf ya. Wa ya'mal, dan dia isim maf'ul, atau contohnya belum baca ya. Ar-rabi ismul maf'ul nahwa madrubun wa mukramun. Yang keempat adalah isim maf'ul, contoh madrub. Ini yang sulasi wa mukram. Dari yang selain sulasi. Madrubun, orang yang dipukul. Mukramun, orang yang dimuliakan. Wa ya'malu 'amal al-fi'li al-mabni lil-maf'ul. Dan dia isim maf'ul itu beramal seperti amalnya fi'il yang mabni lil-maf'ul atau mabni lil-majhul. Apa amalnya fi'il yang mabni lil-maf'ul? Merafakan apa? Naibul fa'il. Demikian pula isim maf'ul, amalnya merafakan naibul fa'il. Wa syaratu amalihi kasmil fa'il, syarat beramalnya isim maf'ul persis seperti persyaratan yang ada pada isim fa'il. Yaitu bagaimana? Kalau beral, beramal secara mutlak. Kalau dia kosong dari al, yakni bertanwin, maka dia beramal dengan apa? Dua syarat. Syarat yang pertama agar untuk apa? Al-hal dan mustaqbal. Yang kedua agar dia bersandar. Bersandar pada satu dari empat hal. Yang pertama pada nafi. Yang kedua istifham. Yang ketiga mubtada. Yang ketiga bersandar pada mausuf. Nah, itu. Contoh ja'al madrubu abduhu. Coba di Arab. Ja'a al-madrubu abduhu. Ja'a fi'il madin mabni 'ala al-fath la mahala lahu min al-i'rab. Al-madrubu fa'il marfu' wa huwa ismul maf'ul. Ya'malu 'amala fi'lihi al-mabni lil-majhul. Yarfa'u na'ibu, yarfa'u na'ibal fa'il. 'Abduhu na'ibul fa'il marfu' wa 'alamatu rafi'i أضم الظاهر على آخره وهو مضاف لها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. Ini contoh yang beral. Contoh yang bertanwin Zaidun madrubun abduh. Kenapa di sini madrub bisa beramal? Karena dua syaratnya terpenuhi. Yang pertama untuk hal atau istiqbal. Yang kedua dia bersandar kepada apa di sini? Kepada mub tada, bersandar kepada mubtada. Zaidun madrubun abduh, ya kan? Zaidun i'rabnya sebagai mubtada, madrubun sebagai khabar marfu' bid dhammah wa huwa ismul maf'ul. Ya'malu 'amala al-fi'l yarfa'u naibal fa'il. Abduh naibul fa'il marfu' wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahirah 'ala akhirih wa mudhaf 'alaiha mudhafun ilayh. Fa'abduhu naibun 'anil fa'il fil misalaini. Maka abduh i'rabnya sebagai naibul fa'il pada dua contoh ini. Insyaallah sudah difahami ya. Ya. Ja'a al-madrubu abduh. Fa'ilnya al-madrub. Itu fa'ilnya. Ya, insyaallah untuk pembahasan berikutnya yaitu yang kelima dari isim yang dia beramal amalan dengan amalan fi'il yaitu sifat al-musyabbahah bismil fa'il. Kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Syukur. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.